Matius bab 17. Ki kulaku, mam imam kepala, ben pin pamimpin Yahudi, lamu tose mati anak Isa. Isa e kalentong pas e kibe. E pas raki ka Pilatus, gubernur pemerintahan Roma. E bekto Yudas se aki anak ruah nangale Isa, la e poto se oko menah, pas kasta. La cuma beli pese salakana setelah polo ruah, kamam imam kepala, ben pin pemimpin Yahudi. O cakna. Kaula tusa, aki anak ti horeng seta andi salah, sampe iyo ko mate. La tak tau rah, jeri oros nabek na tibi. Cakna ring oreng jeria. Yudas milpalaki pese jeria kada lempat leman soceh. Lacu ontur pas mate arate. Mam imam kepala mile pese jeria lacu ngocak. Pese panika pese deru. Menurut ho koma agama. Pese panikah tak kenging masuk aki ka kenenganah tor ator epa deleman soceh. Saalana mupakat sea perempeken, pese jria pas eka beli tanah si enyamai tanah na tokang polo. Tanah jria eka kebei ko purnaring oreng mancah. Jria sabebe arapa tanah jria sampe setia ma enyamai tanah dere. Kelaben cara si kanta jria, kalakon apa si debuaki Nabi Yeremia. Reng oreng jeria narema telopolo pese salaka. Ia aria arke sela emopakati bi bangsa Israel minangka kabelina salerana. Ben pese jeria bi reng oreng buru eka beli tanana tokang polo. Akanta sela edebuaki pangeran kasengko. Ebekto Isa eki bengadep ka Pilatus gubernur pemerintahan Roma jeria. Atanya. Apa bena ratona orang Yahudi? Panjenengan ampon ada budibik. Debuna Isa. Tapi ebekto mam imam kepala benpin pemimpin Yahudi nyebutaki perkara sebenyakna seiaranaki ka Isa. Isa pas tak abu debu pa-apa sekali. Teti Pilatus mator ka Isa. Apa bena tak ngeding? Dak wakna ring orang ruah ke bena? Tapi Isa tak kasokan ada bu pa-apa pole sampai gubernur jeriah cek herana. Saben perayaan Paskah, gubernur biasa nama bebas orang tahanan minorot peleana orang benyak. Ebek tojeriah, bede setong orang okoman seka sohor, nyamana Isa Barabas. Teti ebek tola benyak orang seka kumpul, Pilatus atanya karing orang jeriah. Bena minta asapa seipa bebas sa satia? Isa Barabas otabena Isa seisebut almasih? Pilatus ngucakkan tojeriah, sabab tau cereng orang Yahudi. Seneguk kako besaan masrahki Isa ka abena pola natengki. Ebek to Pilatus tepana alingki e balai pengatilan. Rajina akirin pesen kantarian. Bekna jerok nurok nyampore orosena orang setadik salah na jeria. Sabab pola na orang jeria. Sengkok malam ma'amem peseta lebet na ko eh. Tapi mam imam kepala benpin pamimpin Yahudi. Terus nasmana si orang sebanyak jeria, supaya minta ka Pilatus, kangkui mabebas Barabas, ben ngukum mate Isa. Gubernur jeria pas ada bu pole karing orang buru. Dari orang si kedua jeria, si kemas si epenta abekna, kangkui epa bebas bi sengkok. Barabas! Yo, Barabas! Yo! Barabas! Saut ring orang jeria. Mohon beri ya. Epa beremak ah, bisengko Isa se sebut Al-Masih ria. Debuna Pilatus kareng orang sebanyak gila. Alim! Alim! Alim! Alim! Cana sahu tering orang jeria kapi. Tapi Pilatus atanya. Tapi, apa kejahatan na? Reng orang gila pas airak jengkajian pole. Alim! Alim! Alim! Dibudina Pilatus tahu cek selerana tak bisa apa-apa pole. Ben oleh tertiring orang jeria bisa abrontak. Teti Pilatus lat cuman put ain. Macoe astana ya dena orang banyak. Lacu adegu. Sengko tak arok norok ah. Nangkung sesena orang ria. Jeria orang senabek nah. Orang sebanyak jeria pada nyaut. Tinggal abdina sarang na anan abdina. Senangguna opaman pola nama sate orang opamanika. Tetibi Pilatus Barabas epa bebas pola na jeria. Seepenta orang banyak. Tini Isa epakon pecot, pas epas raki kangkui esalib. Sa'lana jeria, biirit prajurit Pilatus, Isa eki bemasok kakeratona gubernur. Ben sakapiana pasukan pada akumpol esakeling-lenga Isa. Rasu kena Isa ebuka, lacu epangakem juba bungu terong. Rid prajurit jeria, aga bae makota dari cak rancak seari duri. Lacu e pasang kaserana isa. Astana sekangan e pangastane tongket. Benreng orang jeria pas asojut ia jununa sambi congocok. Matur santika kadinto Gusti. Matur naureng Yahudi. Isa icopai, tongket te ikala, epoko lagi kaserana. Saalana mare ekain mainan, jubana sebungu terong ebuka, pas epangal gemrasu kena tibik pole. Saalana jiri isa pas ekibe keluar esalipe. E tengah jalan, reng orang jiri tatemu ben orang dari kiri ni, nyamana Simon. Simon jiri epaksa pemikul salipe isa. Reng orang jiri pas napak kasetong kenangan seanya magulgota, seartena, kenangana kelundongan cetak. Ejedia isa ia tore adeer anggur, se campore kaleng matu. Tapi selana anggur jeria ecep-cep, bi isa tak adeer. Saalana jeria isa pas esalip, rasu kena eyelot egi bagi yantar nak reng orang jeria. Samarina reng orang jeria pas toju, ajege isa ejedia. Eya taseserana isa epobwi tolesan senutwaki perkarah se eyaranaki kasarirana. Sing munyinakkan tariah. Arya Isa, ratona orang Yahudi. Bedekia orang lain kedua. Yaria rampok raja. Sesalip epa bering ben Isa. Sesetong esabe eka ngana. Setong esabe eka jera. Reng orang selebet eja dia. Pek e peken. Cak ngucai Isa. Ocak na. Bek nasi maku ujur pas teluman soce, ha? Pas mati ke pole epa Maria e dalam teluare. Hahaha. Mun bekna pacet putrana Allah, mara toron dari kaju salib jeria, pas selamat abena tibi. Beria kiamam imam kepala benru kuru agama, serta pen pemimpin Yahudi yanya Isa, cakna ring orang jeria. Ring orang lain ne pas selamat, tapi tak bisa mas selamat abena tibi. Mun Isa jeria pacet rato Israel, tina setia mak oleh toron dari kaju salib, burusin kok parcaja. Abak na parcaja ka Allah serta ngako potrana Allah. Setia mara tengku bae tolong ngebi Allah. Lama lapok rampok sepa bereng esalip ejedia norok yanyia Isa kan tajeria gia. Eba je beduk sana gere jeria peteng calemoten. Sampai telo cem abit. Pukul telo asar. Isa airak cik kajena. Eli! Eli! Lama sabatani. Seartena, ya Allah, ya Allah, apuna pa abdi telem ni etik laki. Reng orang sebede ejedia, bede sengiding paerak najeria, lacu ngucak. Orang ruang ngolok Elia. Iantara nareng orang jeria bede kasorang setulian ngalak sepon. Ecelo pagi ka anggur secelok. Sepun jeria pas e cucuaki kat koncok na kaju. Sarta e culuaki kalate nak Isa. Tapi reng orang lain na ngocak. Nante geluh. Marateku. Pola Eliami datang masalah matabe na. Saalana jeria. Isa airak pule e pakaja. Pas anasak. Bertabir seak gentong e pataleman soce sepit madua dari atas kabebe. Bumi akuntuk benong kunung Maroka. Kamakam pungkar. Ben benya omat ke Allah selamate odik pole. Saalana Isa odik pole. Kapi pada keluar dari kopurna. Lacu pada entar ka Yerusalem. Eta ngale e orang benya eje dia. Kapalana pasukan benrit prajurit seajaga Isa pada kata koen. E bekto na ngale e beda lentuh. Ben pa apa si ketetian ia rejeria. Reng orang jeria pada ngucak. Orang ria potrana ala ongku. Eje dia banyak kiah bebinian singabes dari ceuna. Bebinian jeria norok buntek benolongi Isa mulai dari Galilea. Yantarana iya Arya, Miriam Magdalena, Miriam ebuna Yakubus ben Yusuf, ben ebuna na anak-anak Jebedius. E malam jeria beda orang soki dari Arimatia napak kaje dia. Nyamana Yusuf, morite Isa kiah. Yusuf entar ka Pilatus minta jenazah na Isa. Bi Pilatus esoro beki. Tetibi Yusuf jinasa jeria ikala. Pas e buntuk bi kain lenan se anyar. Lacu isabe e makam seika kebe e dalam setong kumuk beto. Se e sediaki kangkui abe na tibi. Salah na jirelo benga kau pura napas e totop. E kului beto se raja. Ben Yusuf lacu mole. Miriam Magdalena ben Miriam setonganah toju e jadi adep ka makam jeria. Kelakuan na ayare sapet mam imam kepala benreng orang Farisi areng bereng ngadep ka Pilatus. Lacu mator. Tuan, abdina emot cek ki odik na orang kak disa oni ngocak. Eare sekapeng telok sengkok cek ke dari kopur. Teti kopuranah pakonaki jegeh paguangku kantos are sekapeng telok. Menabi tak kadikadin toh, takok jinasae pon ekecok sarang retmo rete, pas eber kaberaki cek orang kepanika ampon odik pole. Tepuan sejeng budian kenika, acu beun dari sejung adeun. Bena andi tentara pengawal. Debuna Pilatus kareng orang jeria. Kasa jaga paku engku makam jeria. Teti mam imam kepala benreng orang Farisi jeria. Pas mangkat kakopuran gelek. Beto toto be esegel. Ben iya dekna esabe panjegeun. Sopaje makam jeria tak elikuli orang.